Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مرسل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار para ikhwah wa talabah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore ini kita masih mendapatkan sekian banyak nikmat darinya, terutama adalah nikmat siha wal farah. Kemudian tidak lupa kita selalu ingat nikmat terbesar adalah nikmatul iman wal islam. Para ikhwah talabah, pada kesempatan ini sedikit kita menyampaikan pembahasan sedikit terkait dengan siam. Syekh Dr. Al-Wahidan dalam kitab beliau yang masyhur Hilyatus Shaim, beliau menjelaskan tentang ahlakus shaim, bahwa ahlakus shaim, akhlak orang yang berpuasa itu ada tiga macam. Bahwa ahlakus shaim, akhlak orang yang berpuasa itu ada tiga macam. Yang pertama adalah al-akhlak al-qauliyah, akhlak yang bersifat ucapan. Al-akhlak al-qauliyah, akhlak yang bersifat ucapan. Ucapan lisan maksudnya. Yang kedua adalah al-akhlak al-amaliyah, akhlak yang bersifat amaliyah, akhlak yang terkait dengan amalan anggota badan. Kemudian yang ketiga adalah al-akhlak al-qalbiyah, akhlak al-qalbiyah, al-akhlak yang terkait dengan hati atau yang terkait dengan amalan hati. Kalau seorang muslim ketika ia berpuasa bisa menjaga tiga akhlak ini dengan sebaik-baiknya, insyaallah dia akan meraih kebaikan yang teramat besar, kebaikan yang teramat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di satu sisi terkait dengan akhlak yang tiga macam ini amat banyak bentuknya, amat banyak jenis perbuatannya, jenis ucapannya, jenis amal hatinya. Di satu sisi macam-macamnya amat banyak, nanti kita contohkan. Di sisi lain kita mengamalkannya di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Bulan yang para ulama sepakat semua amalan ibadah yang dikerjakan pada bulan tersebut dilipat gandakan. Pelipat gandaannya antara 10 sampai 700 kali lipat. Itu amal-amal selain siam. Nah kalau amal-amal yang terkait dengan akhlak tiga macam tadi dikerjakan semua, baik semua, ya, masing-masing dilipat gandakan sampai dengan 10 sampai 700 kali lipat, maka pahalanya luar biasa. Ditambahkan nilai pahala puasa itu sendiri yang juga luar biasa banyaknya. Ya. Karena maka wajar dalam suatu riwayat hadis yang mungkin sering kita dengar yang dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab Hanbali rahimahullah, bahwa Datangnya Ramadan dan kemampuan puasa Ramadan itu adalah kenikmatan yang teramat besar. Kenikmatan yang teramat besar. Hal itu ditunjuk oleh hadis salasah alladzina syahadasnani summa matasalis ala firasi ba'dahuma. Hal itu ditunjuk oleh hadis tentang tiga orang yang sama-sama jihad fisabilillah, yang dua mati syahid, yang satu selamat mati di atas ranjangnya di rumahnya setelah mereka. Tapi kemudian ternyata derajat ketinggian di antara tiga orang tadi, justru yang mati di rumah itu yang lebih tinggi derajatnya, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan jarak antara bumi dan langit. Nah, ketika para sahabat kagum tentang perkara ini, maka Rasulullah SAW kemudian menyatakan, Alaysa salla ba'duma salla kada wa kada thumma daraka ramadhan wa samahu faballadhi nafsi biyadih inna bainahuma labat mimma baina samia wal ardi au kama qala sallam. Dalam hadis ini Rasulullah kemudian menyatakan setelah para sahabat kagum bahwa orang yang mati di atas hasurnya justru lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang dua yang mati syahid. Maka beliau Rasulullah kemudian menyatakan alaysa salla ba'duma kadza wa kadza salatan, bukankah orang ini yang mati di atas ranjang ini setelah mereka berdua yang mati syahid tadi, orang ini kemudian sempat berumur beberapa saat, kemudian dia sempat mengerjakan sholat ini dan sholat itu. Wa taraka Ramadan, kemudian orang ini bisa berjumpa Ramadan, kemudian wasumahu, kemudian dia berpuasa Ramadan. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersumpah, fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inna bainahuma al-ab'ad mimma baina samai wal ardi, sungguh jarak antara keduanya lebih jauh dibandingkan jarak antara bumi dan langit. Dalam hal apa? Dalam hal derajat tingkatan jannahnya atau kebaikannya. Imam Ibnu Rajab Hamdi rahimahullah mengambil hadis ini sebagai salah satu dasar untuk dijadikan istimbat hukum bahwa puasa Ramadan pahalanya luar biasa. Terbukti. Tiga orang tadi sama-sama jihad fisabilillah. Yang dua mati syahid. Orang mati syahid kan pahalanya luar biasa. Yang satu selamat pulang. Kemudian berjumpa dengan satu Ramadan. Ternyata dari itu kemudian terdapat perbedaan dalam hal derajat. Yang mati di atas ranjangnya, yang sempat sampai hidup, wallahu alam, mungkin satu tahunan paling tidak. Yang jelas dia berjumpa Ramadan. Dikatakan satu kali berjumpa Ramadan. Ternyata menjadikan dia lebih tinggi derajatnya dibandingkan dua orang yang mati syahid. Perbedaannya bisa lebih jauh dibandingkan jarak antara bumi dan langit. Kan luar biasa. Karena apa? Tidak lain karena nilai siam Ramadan ditambahkan lagi keutamaan syahr Ramadan. Jadi ada dua tinjuan. Syahr Ramadan yang punya keutamaannya, puasa Ramadan juga punya keutamaan. Karena maka dengan keduanya orang itu akan bisa memiliki derajat yang teramat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih bila seorang hamba tadi kemudian mampu menjaga tiga akhlak tadi, akhlak kauliyah, akhlak fi'liyah, akhlak qalbiyah. Akhlak kauliyah adalah akhlak yang terkait dengan ucapan, lisan. Maksudnya semua amalan-amalan lisan, ucapan lisan yang bernilai baik di sisi Allah Subhanahu, dan itu dikerjakan karena memang lillah Subhanahu, maka bernilai ibadah. Contoh akhlak kauliyah, tilawatul Quran, baca Quran. Kemudian al-iksar min dzikrillah, memperbanyak zikrullah. Kemudian apalagi al-qiyam biwajibi dakwah, dia menunaikan kewajiban dakwah, mengajak orang dengan lisannya, dia mengajak orang untuk apa? Berbuat baik. Mengajak orang untuk apa? Bersedekah. Mengajak orang untuk apa? Ngaji, ta'lim atau yang lain. Dengan lisannya dia. Kemudian dengan lisannya dia muta'awud, tahasum dengan syaitan, melindung diri dari syaitan. Kemudian dia memperbanyak doa dan yang lainnya. Amat banyak. Ini yang sifatnya kuliah. Yang sifatnya kuliah. Cukup banyak amalan-amalan yang bisa dikerjakan oleh lisan kita selama Ramadan. Di antaranya qiraatul Quran. Baca Quran. Ya, insya Allah kita semuanya sudah praktek ini. Dan masya Allah kalau kita betul-betul mempraktekkan dengan sebaik-baiknya, dari hasil nilai Quran saja, pahala Quran saja, sudah luar biasa. Ya. Antum mungkin sering mendengarkan hadis atau mungkin sudah disampaikan oleh penceramah pendahulu atau yang menyampaikan pengajian lebih dahulu, Allah alam, mana enggak tahu. Mungkin sudah disinggung di antara hadis yang terkait dengan keutamaan qiraatul Quran. Rasulullah SAW telah menyatakan dalam hadis Imam Tirmidzi disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau SAW menyatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun. Walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, dia dengan satu huruf tadi mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanah, dan kebaikan satu itu akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. La aqulu alif lam min harfun. Saya tidak mengatakan alif lam 3 huruf tadi, alif lam mim sebagai contoh dari beliau sallam. Harfun, tidak mengatakan itu satu huruf, tidak. Itu tidak dihitung satu huruf, tapi itu dihitung 3 huruf. Walakin, kata beliau, tetapi alif harfun, walam harfun, wamim harfun. Jadi tiap huruf dihitung satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan sampai 10 kali kebaikan. Nah, satu Quran itu berapa huruf kira-kira? Ada yang pernah hitung? Allah alam, kita pun pernah belum pernah hitung. Ya. Kalau khatam 30 juz sajalah, sekali sajalah satu Ramadan, berapa ribu huruf, berapa ratus ribu huruf, masing-masing dihitung dengan satu kebaikan, yang satu kebaikan tadi akan dilipat gandakan di 10 kebaikan, dikalikan. Coba berapa? Ini baru dari qiraatul Qur'annya saja. Baru dari qiraatul Qur'an. Ya. Walaupun membacanya dalam keadaan ya tak-tak, ya tak-tak, terbata-bata, bahasa jawanya apa? Gratul-gratul apa ya? Tetap dapat kebaikan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW telah menyatakan, al-mahir bil-Quran masafratil kiramil bararah. Orang yang mahir, orang yang pintar membaca Quran itu bersama para malaikat yang mulia, yang baik. Kemudian, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u, dan orang yang membaca Al-Qur'an yang dia dalam keadaan masih yatata'ta', apa yatata'ta', itu terbata-bata lah bahasa kita. Membaca Qur'annya tidak lancar. Ya. Bahwa alisyak walau ajron, yang ia dalam membacanya dalam keadaan kesulitan, ya karena memang tidak biasa atau memang sejak kecil enggak ngaji, enggak banyak ngaji, ngajinya itu cuma sekedar membaca dari lewat buku, ya, otodidak barangkali, sehingga bacanya sulit. Orang otodidak kan angel. Maka ya tetap dia mendapat dua pahala. Pahala pertama, pahala karena membacanya. Pahala kedua karena apa? Karena kesulitannya. Dua-duanya dinilai dapat pahala. Ini dari kedua Al-Quran. Ya. Belum dari yang lain. Dari zikirnya, zikir kita juga dianjurkan. Ya yulidina amal tukuruni, ya yulidina amal tukurullah zikron kathira. Wahai orang yang beriman, kalian berdiklah dengan zikir yang banyak. Ayat-ayat Quran yang menjelaskan zikir amat banyak. Hadis juga amat banyak. Tidak perlu kita sebutkan masing-masing, karena waktunya tidak mungkin. Ya jelas, memperoleh zikir itu keutamaan yang amat besar. Karena maka dalam riwayat Rasulullah SAW menyatakan bahwa ma min qaumin yadhkurunallah. Tidaklah ada satu kaum yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu illa hafat alimul malaika, melainkan malaikat akan turun melingkupi mereka. Kemudian wasyadhum rahmah, rahmat kemudian meliputi mereka. Ini kaum yang banyak berzikir. Kemudian wa nazalat alimus sakinah, dan akan turun ke tangan mereka as-sakinah, ketenangan jiwa. Ingat, di zaman sekarang ini kan banyak orang yang stres. Yang mikir kehidupan itu jadi stres. Karena semuanya itu dipikir. Apa-apa yang belum terjadi sudah dipikir. Ya. Seolah-olah dia jadi tukang ramal barangkali. Ya, kita kan ya boleh berpikir masa depan. Tapi ya sekadarnya tidak kemudian membuat matematika masa depan hidupnya bagaimana. Gak bisa. Gak bisa. Akhirnya jadi stres. Nah orang yang banyak berpikir. Ala bidzikri la tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini hanya ada pada kaum muslimin. Maka pada dasarnya akan bisa mencapai kebahagiaan hakiki adanya orang muslim. Yang lain tidak. Gimana? Kata kebahagiaan. Bapak, bahagia menurut definisi bahasa Indonesia, saya yang tahu. Kebahagiaan dalam kamus besar bahasa Indonesia, di sana meliputi dua hal. Satu, ada kesenangan jiwa. Dua, ada ketentraman, ketenangan jiwa. Ada kesenangan, ada ketenangan. Kebahagiaan harus meliputi dua-duanya. Kalau cuma salah satu, belumlah bisa mencapai kebahagiaan. Kalau orang senang, enggak mesti bahagia. Maksudnya secara kamus bahasa Indonesia ini. Kalau orang senang, mungkin bisa siapa saja bisa senang. Orang kafir bisa senang. Orang Yahudi, Nasara bisa senang. Orang Muslim juga otomatis bisa senang. Ketika orang mendapat hadiah besar, tiba-tiba seorang karyawan yang gaji bulanannya paling-paling 1 juta. Terus ketika Ramadan ini dapat hadiah 5 juta. Pasti senang. Walaupun dia kafir. Senang. Apalagi muslim. Tapi apalagi dia bahagia kalau menurut kamus KBBI tadi yang belum mesti bahagia. Senang beda dengan bahagia. Sebab yang namanya kebahagiaan itu harus dua unsur ada. Satu, kesenangan jiwa. Kedua, ketenangan jiwa. Sementara yang bisa mencapai ketenangan adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang kafir bisa zikrullah, orang kafir. Ya bisa. Nasara bisa zikrullah, ala bisa, tapi alanya disekutukan. Diterima kira-kira zikirnya? Ya bisa seperti itu. Ya hanya orang Islam yang bisa zikrullah. Yang dengannya orang bisa meraih ketenangan jiwa. Jadi kalau begitu yang pada dasarnya akan bisa meraih kebahagiaan hakiki ya muslim itu. Tapi muslim yang taat tentunya. Ya. Jadi dengan kembali kepada pembahasan karena waktu tidak panjang, bahwa di antara akhlak kauliyah adalah satu qiraatul Quran, dua berzikir. Berzikir kalimat-kalimat zikir amat banyak, kalimat tahlil, kalimat tasbih, kalimat takbir, kalimat apalagi tahlil, dan dikir-dikir yang lain. Pendek kata, dia mampu menggunakan lisan untuk banyak beribadah. Ketika Ramadan. Kalau begitu maka dari hasil ibadah lisan saja sudah amat banyak pahalanya, Pak. Kalau kita betul-betul mau menerapkan ketika Ramadan ini. Ini amal lisan. Maksudnya ya betul. Kaul lisan. Kaul lisan dan amalnya. Ya. Kemudian, seterusnya, ahlak kedua adalah ahlak yang bersifat amaliyah. Yang dimaksud ahlak amal ini adalah dalam bentuk amal ibadah yang dilaksanakan oleh anggota badan kita. Ya, kalau kauliyah, dalam bentuk amal-amal ibadah yang dikerjakan oleh lisan kita. Ahlak al-amaliyah yang bersifat amaliyah ini tentunya amat banyak yang dicontohkan oleh banyak ulama terkait dengan siam. Amal amaliyah ini ada yang khusus terkait dengan siam dan ada amal yang di luar siam atau yang tidak ada hubungannya dengan siam. Amal yang terkait dengan siam masalah amal apa? Sahur. Kemudian ta'jilul fitr, mensegerakan berbuka. Kemudian qiyamul lail. Kemudian duduk di masjid ketika habis subuh, duduk di masjid berzikir sampai terbit matahari. Kemudian yang lebih umum hifdzul jawarih anil asam, menjaga anggota badan kita dari berbagai perbuatan dosa. Sebaliknya kita husnul muamalah, muamalah dengan muamalah yang baik. Kita dalam melakukan muamalah, tata pergaulan dengan cara yang baik. Ya. Kemudian sedekah kita keluarkan sedekah. Kemudian tuftiru shaimin, membuat apa, memberikan buka kepada kaum orang yang berpuasa. Hifdzul jawarih anil ma'asi wa nahwiha. Menjaga anggota badan dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ya. Jadi ahlak al-amaliyah adalah segala perbuatan anggota badan kita yang bernilai ibadah. Yang bisa dalam sekian banyak jenis. Yang terkait dengan siang masalah sahur. Sahur, mungkin sudah ada pembahasan sahur, anak tidak paham, tidak tahu. Walaupun cuma sekedar sahur itu, Pak, itu punya kebaikan yang besar. Ya. Maka jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Sebab dalam beberapa hadis yang mungkin sudah disampaikan, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan sahur dengan amat sangat kuat anjurannya. Walaupun umumnya para ulama membahas itu adalah sunat. Tapi perintah beliau kuat tentang sahur ini. Tasaharu, kata beliau, fa inna fi sahur barokah. Kalian pada sahurlah, karena sungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Maksudnya dalam makan sahur itu ada barokah. Tadi sifat darurat. Ya. Tasaharu fa inna fi sahur barokah. Kalian sahurlah, sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Bahkan hadis Bukhari Muslim kalau yang ini. Hadis Bukhari Muslim. Perintah kelimanya, tasaharu, kalian pada sahurlah. Makan untuk berpuasa di waktu sahur. Kemudian dalam hadis yang lain menyatakan, faslu ma baina siamina wa siam ahli kitab, faslu, sebagai pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab, adalah akratus sahar, adalah makan sahur. Ini dalam hadis Muslim. Jadi yang menjadi pembeda faslu ma baina siyamina, yang menjadi pembeda antara puasa kita wa ahli kita wa siyami ahli kitab dan puasanya ahli kitab Yahudi atau Nasoro, mereka puasa. Yang membedakan puasa kita dengan mereka adalah aklatus sahar, makan sahur. Makan sahur. Jadi, makan sahur ada kebaikan. Ada barokah. Kenapa yang barokah siapa? Itu karena banyaknya kebaikan. Banyaknya kebaikan. Yang disebut barokah. Kemudian, ada hadis yang menunjukkan lebih kuatnya perintah sahur ini, di mana beliau sesal menyatakan as-sahur akluhu barokah. Sahur itu makanan yang barokah. Barokah. Ya. Kemudian fala tad'uh, maka kalian jangan sampai tinggalkan sahur tadi, makan sahur tadi. Fala tad'uh, kalian jangan sampai meninggalkan makan sahur itu, walau an yajra' ahadukum jar'atan minal ma. Walaupun seorang dari kalian itu hanya sekedar minum air, seteguk air. Walaupun sahurnya cuma apa? Minum saja seteguk air. Diperintahkan. Namanya ada orang yang mungkin lagi yang ngantuk sekali, atau mungkin capek, atau mungkin lesah, macam-macam lah. Untuk bangun malam sulit, makan sahur males. Maka, walau ayat cerah ahadukum, jar'atan minal ma, walaupun seorang dari kalian hanya meminum air seteguk air, jar'ah minal ma, tetap supaya sahur. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya perintah beliau terhadap makan sahur ini amat kuat. Ini contoh. Jadi makan sahurnya dapat pahala, dapat kebaikan banyak. Kemudian contoh lain karena waktu mepet. Contohnya apa, Pak? Amal ibadah yang terkena puasa. Ta'jilul fitr. Ta'jilul fitr. Apa ta'jil? Ta'jil itu adalah mensegerakan untuk berbuka. Ta'jil, kadang-kadang orang Jawa salah paham. Ta'jil itu kalau cuma makan snack, ta'jil. Najil-najil, olak. Kalau makan belum najil itu. Bukan ta'jil itu. Karena ta'jil itu mensegerakan makan. Terserah mau makan bentuknya kurma dulu atau apa kolak dulu atau mungkin makan langsung. Pokoknya yang penting ta'jil perintahnya. Ta'jil itu apa? Mensegerakan. Dari kata ajala yu'ajilu ta'jilan. Mensegerakan. Mensegerakan apa? Berbuka. Berbuka. Ya entah makan langsung. Entah itu makan snack dulu terserah. Tapi orang umumnya kenal ta'jil ya. Yaitu yang kolak itu, yang ta'jil, ta'jilan itu. Jadi nama akhirnya. Padahal ta'jil itu mensegerakan berbuka itu. Itu sunnah itu. Ya. Disunahkan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, La yazalunasu bukhairin. La yazalunas, para manusia mereka akan senantiasa bikhair dalam keadaan di atas kebaikan. Jadi kata beliau SAW menyatakan bahwa La yazalunas, akan senantiasa para manusia itu bikhairin dalam keadaan pada kebaikan, di atas kebaikan. Kapan? Ma'ajjalul fitrah. Kapan? Yaitu ketika mereka mensegerakan berbuka puasa. Jadi mensegerakan berbuka itu ternyata ada pahala sendiri, ada kebaikan sendiri. Jadi masya Allah orang berpuasa itu dan kumpulan pahalanya amat banyak. Puasa sendiri sudah jelas. Ya. Sudah jelas yang dalam hadis Bukhari Muslim yang antum insya Allah banyak yang hafal. Ya Allah mengucapkan puasa dari amal ibadah yang lain pada umumnya. Kalau amal ibadah yang lain, kullu amal ibn Adam laul hasanah bi'afsir amsaliyah ila sab'ai medidi'fin. Kalau ta'ala ila siyam fa'inuli wa nasibih. Hadis. Dalam hadis ini ternyata Allah, dalam hati usri beri Allah, Allah menyatakan bahwa apa? Semua amal ibnu Adam itu akan mendapat kebaikan, pahala kebaikan antara 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Nah, puasa yang Allah kecualikan illa siyam fa inna li wa nasibih. Kecuali puasa dan puasa itu untuk saya, Allah Subhanahu. Imam Ibnu Rajab Hambali menjelaskan bahwa Allah Subhanahu mengecualikan puasa dari amal-amal yang lain yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bukan berarti puasa nilainya tidak besar pahalanya. Justru pahala puasa itu jauh berlipat-lipat lebih tinggi dibandingkan hanya kelipatan yang dibatasi oleh angka-angka tadi. dibandingkan kelipatan yang hanya dibatasi oleh angka kata tadi. Puasa lebih daripada itu. Nih, kata Imam Rajab Hambali. Penjelasannya panjang. Jadi puasa itu sudah banyak sekali, nilainya luar biasa besarnya. Belum amal-amal yang menyertai puasa. Tadi contohnya apa? Makan sahur, punya nilai kebaikan. Kemudian ta'jil fitr, punya nilai kebaikan. Punya nilai ibadah. Karena maka kita kalau betul-betul memperhatikan apa namanya akhlak seorang muslim dalam berpuasa, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang lain banyak, di antaranya apa? Qiyamul lail. Masyaallah, kalau malam hari ketika Ramadan, dan ini termasuk apa ya, keistimewaan Ramadan atau barokahnya Ramadan, saya ketika orang umum di luar Ramadan itu jarang qiyamul lail. Jarang qiyamul lail. Atau enggak pernah, Allah alam. Masing-masing introspeksi. Yang jelas jarang lah. Jarang. Entah itu seminggu cuma sekali, atau itu sebulan cuma sekali, yang jelas jarang. Tapi ketika Ramadan, tiap malam orang qiyamul lail. Walaupun masih sore hari, sudah masuk kategori qiyamul lail. Sebab salat tarawih yang disebut qiyamul lail ketika Ramadan ini, ya, batasannya adalah setelah selesai salat isya sampai sebelum terbit fajar. Ini masuk kategori qiyamul lail. Salat di malam-malam itu. Ya. Walaupun masuk sore hari, masuk kategori qiyamul lail. Sebab kalau masuk kategori qiyamul lail cuma jam 1 ke atas, ya, jarang yang termasuk. Ini, sebab rata-rata tarawih kan jam berapa Pak? Jam 8. Atau mungkin kurang dari jam 8 mulai, selesai paling setengah jam. Setengah jam itu dipotong masih istirahat. Tapi tetap punya keutamaan yang besar. Sebab yang mulai di Ramadan ini dianjurkan afdolnya adalah berjamaah. Memang ada khilaf, Pak. Ada khilaf. Ada mengatakan bahwa walaupun tarawih, yang mulai di Ramadan tetap afdol di rumah. Tapi pendapat yang masyhur, pendapat yang insya Allah lebih kuat adalah bahwa sholat tarawih adalah afdolnya dengan berjamaah di masjid. Ya, sudah dibahas insya Allah. Sudah dibahas. Ya. Nah, ketika Ramadan ini ternyata orang rame-rame terus tiap malam qiyamul lail. Walaupun mungkin sore hari, yang penting asal qiyamul lailnya bersama imam sampai selesai, dihitung sholat semalam tutup. Man qoma ma'al imam hatta yansharifa kutiba lahu qiyamul lailah. Ini jadi patokan antum kita semuanya. Man qoma ma'al imam, barang siapa yang qiyamul lail bersama imam hatta yang serifah sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah. Ia dicatat sholat semalam suntuk. Jadi walaupun sholatnya mungkin jam 8 sampai tengah 9, tapi bersama imam sampai selesai, tetap kutiba lahu qiyamul lailah. Ini kemurahan dari Allah SWT. Coba Pak, sholat semalam suntuk pahalanya berapa Pak? Antum pernah sholat semalam suntuk? Gak pernah lah kita yakin. Tapi hanya sholat satu jam atau setengah jam, ternyata Rasul menyatakan ya kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat sholat semalam suntuk. Luar biasa pahalanya. Itu terjadi kapan? Hanya Ramadan Pak. Di luar Ramadan enggak dianjurkan untuk berjamaah. Yang mulai enggak dianjurkan berjamaah. Yang dianjurkan berjamaah adalah selama Ramadan. Ya. Maka ini termasuk keberkahan Ramadan. Jadi berapa pahalanya? Setiap malam nilai pahalanya sholat semalam. Itu dari qiyamul lailnya. Belum sedekahnya, belum kebaikan-kebaikan yang lain Pak, amat banyak kalau dipilah-pilah. Yang jelas ana segera menyampaikan kaidah umum bahwa akhlakus shaim ada tiga kaitan. Akhlak yang bersifat kauliyah lewat lisan kita. Lisan kita kita jaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita kemudian usahakan banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian akhlak yang kedua adalah akhlak al-fi'liyah. Kemudian akhlak yang ketiga adalah akhlak al-qalbiyah. Akhlak yang terkait dengan hati. Akhlak yang terkait dengan hati. Contohnya apa? Contohnya ikhlas, ikhlas sunniyah. Secara khusus terkait dengan siam, ikhlas sunniyah. Di siam Ramadan, ikhlas niat untuk puasa Ramadan lillahi azza wajalla. Kemudian tasbitun niyah kullal lail, kemudian mengokohkan niat di setiap malam. Kemudian banyak apalah, thiqatul qalbi, kita ketika Ramadan ini betul-betul berusaha untuk menjadikan hati kita lembut, tidak pernah marah, banyak kasih sayang kepada orang lain. Kemudian syukur ni'am, mensyukuri nikmat Allah azza wajalla. Tahalli bi sabar, menghiasi diri dengan kesabaran. Terus al-hadar minal fitan, kita berhati-hati dari fitnah. Kemudian az-zuhdu fid dunya, zuhud di dunia. Kemudian kita ada mahabbah, ada khauf, ada roja, amat banyak. Pokoknya segala bentuk jenis-jenis ibadah qalbiyah, Pak. Yang ibadah qalbiyah ada dua, ada qaul, ada amal. Qaul qalbi, ada amal qalbi. Tapi dua-duanya hati yang mengerjakannya. Contohnya apa? Ikhlas sunniyah. Kita betul-betul dianjurkan untuk mengikhlaskan niat kita selama Ramadan. Jelas kita paham. Man shoma Ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu, dan seterusnya. Sudah hafal. Man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan, iman dilandasi oleh keimanan. Betul-betul beriman kepada Rasulullah, Allah memerintahkan kita untuk puasa. Beriman kepada Rasulnya, Rasul memerintahkan kita untuk berpuasa. Apa kita kerjakan? Dasar oleh karena keimanan. Fasiam ini termasuk rukun Islam yang harus kita tunaikan. Wahtisaban, ihtisab kemudian mengharap-harap rahmat, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hu ma taqaddama min dambi. Dan dalil-dalil yang lain tentang siam. Ya. Kemudian ikhlas dalam ibadah-ibadah yang lain. Salat wajibnya ikhlas sunniyah. Jamaah salat wajibnya ikhlas sunniyah. Jamaah salat tarawihnya ikhlas sunniyah. Banyak kiraan-kiraannya ikhlas sunniyah. Semua ibadah kita ikhlas sunniyah. Lillahi azza wajalla. Kita jaga, Pak. Kita jaga. Jangan sampai kita amalnya batal. Hanya dapatnya hanya capek saja. Kita jaga amal kita dari dalam bentuk riya dan sum'ah. Ya. Soal ini, soal ikhlas, insyaallah telah paham. Ya. Kemudian penjelasan ulama, ada yang menjelaskan tentang tasbitu aniyah kula lain. Mengokohkan niat, menetapkan niat pada setiap malam ketika puasa. Ini, Pak. Ya, ini memang sedikit khilaf. Tapi mendapat yang kuat insyaallah bahwa puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai seterusnya sampai selesai itu adalah apa? Masing-masing adalah sendiri-sendiri. Hari pertama ibadah yang mustaqillah. Hari kedua adalah ibadah yang mustaqillah. Hari ketiga ibadah mustaqillah. Maksud ibadah sendiri-sendiri masing-masing. Buktinya ketika antum batal di hari pertama, tidak membatalkan hari kedua kalau di hari kedua antum tidak batal. Masing-masing. Karena ibadah siam ini masing-masing hari itu sendiri-sendiri, maka dianjurkan untuk puasa setiap malam niat. Yang penting niatnya qabl al-fajr. Terserah. Mau niatnya di sore hari, di malam hari, menjelang tidur, atau setelah bangun tidur, ketika sahur, atau waktu sahur. Yang jelas anjurannya adalah qabla al-fajr. Ini pendapat yang Allah alam. Ana cenderung pada pendapat ini. Bahasanya panjang. Ada satu hadis yang menguatkan pendapat ini. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Man lam yusabbit as-siyam qabla al-fajri fala siyama lah." Man lam yusabbit as-siyam qabla al-fajri fala siyama lah. Hadis ibadah rukun ini. Kata Rasulullah SAW menyatakan, man lam yusabbit asyam, barang siapa yang tidak memantapkan puasa. Maksudnya memantapkan niat untuk berpuasa. Qabla al-fajri, sebelum fajar. Tentuannya, atas waktunya. Qabla al-fajri. Fala siyam malam, maka tiada puasa bagi dia. Ya. Kalau puasa sunat, bebas tafadhol, kata Rasulullah di siang hari kepada Aisyah, tanya makanan, apakah ada sesuatu untuk dimakan? Jawabnya tidak ada. Dan kalau demikian saya berpuasa. Puasa sunat boleh seperti itu, Pak. Ya. Ini para fuqaha memang sepakat seperti itu. Kalau puasa sunat boleh, tafadhol, enggak niat dari malam hari. Tidak sahur masalah. Karena memang malam hari tidak ada niat untuk berpuasa di esok hari. Tapi tiba-tiba ketika nyari makan enggak ada lah, daripada enggak ada makan, mending puasa saja. Jadi sah. Tapi kalau puasa wajib tidak bisa. Puasa wajib harus apa? Ada penetapan niat di setiap malam. Kalau saya Dr. Fauzan termasuk yang berpendapat dengan pendapat ini. Dan banyak ulama yang seperti itu. Man lam yusabbit asyam qabla fajri fala siyam lah. Barang siapa yang tidak mau mengokohkan, memantapkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Jadi, tiap malam ada niat. Niat, karena ini anjuran perintah, jadi ibadah. Ibadah sendiri, Pak. Jadi ibadah sendiri. Ini contoh, apa tadi, amalan qalbiyah. Amal qalbiyah yang lain amat banyak. Contohnya apa? Tadi kita sebutkan tahali bi sabar, menghias diri kita dengan kesabaran, sabar. Seperti orang puasa kan memang lagi apa seperti dirasa enggak enak, apa-apa rasanya malas. Karena apa? Karena lagi lapar, letih, lemas, lesu, ngantuk, macam-macam. Maka sabar itu harus menghiasi orang yang berpuasa. Sabar. Tidak mengeluh, tidak berkeluh. Ketika ada kesalahan dari temannya, saudaranya, tetangganya, itu tidak mudah untuk marah. Menahan diri untuk tidak marah. Sabar ini adalah menjadi hal yang amat erat dengan amalan siap. Karena maka di antara yang menyebabkan nilai puasa itu punya nilai pahala yang teramat besar, amat tinggi dan tidak ada bandingannya. Karena dalam puasa itu meliputi sabaran yang amat banyak. Maksud saya, sabar kata para ulama kan dibagi tiga. Sabar di atas ketaatan. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Sabar untuk menghadapi takdir Allah yang tidak menyenangkan. Global karena waktu tinggal sedikit. Ya. Sabar untuk mentaati perintah dalam puasa ada. Jelas ada. Orang tadi niatannya taat untuk berpuasa. Walaupun ada makanan dalam badan lapar, tetap tidak mau makan. Walaupun tidak ada orang. Ya. Terbetul ikhlas dalam berpuasa, dalam beribadah. Sabar untuk taat dalam puasa besar sekali. Ya. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan dalam puasa juga besar. Buktinya ketika orang umum lah, orang yang kurang ilmu sajalah. Pada merasa ketika berpuasa kok tiba-tiba terdorong akan ngerasani atau sudah tercetus lisannya dengan tetangganya, dengan temannya. Ngomong yang tidak baik, ingat puasa, langsung berhenti. Langsung berhenti. Ini keutama Ramadan. Betul-betul mampu mengendalikan orang yang berpuasa dari kemaksiatan. Tinggi sekali. Jadi sabar untuk meninggal kemaksiatan dalam puasa besar. Ketiga, sabar untuk ketika terkait dengan musibah dalam puasa juga ada. Ya. Padahal Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10 telah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang bersabar tidak ada hitungannya. Nah, padahal dalam puasa meliputi tiga kesabaran. Nah, puasa itu meliputi tiga kesabaran sekaligus. Sabar untuk mentaati perintah, sabar untuk meninggalkan larangan, sabar untuk apa namanya tidak berkeluh ketika mendapatkan musibah. Dalam puasa ada semua. Karena patutlah pahala puasa berlipat-lipat tanpa hitung. Ya. Itulah apa namanya yang kita sampaikan pada kesempatan di sore ini karena waktu batas hanya 6:04. Jadi akhlak as-sha'im, akhlak orang yang berpuasa itu ada 3. Ini yang harus kita kasih kaidah umum saja. Ya. Akhlak as-sha'im ada 3. Yang pertama akhlak yang sifatnya al-qauliyah, melalui ucapan lisan kita. Kita gunakan lisan kita untuk banyak beribadah dengan qiraatul Quran, berzikir, berdoa atau yang lain. Ya. Yang kedua adalah akhlak yang tersifat yang berkaitan al-amaliyah, amal kita. Kita perbanyak amal kebaikan selama Ramadan. Setelah itu dengan amal-amal yang terkait dengan puasa, seperti sahur, makan sahur, ta'jil fitr atau berbuka puasa, kemudian kita apa namanya qiyamul lail atau yang lain. Kita terus usahakan tingkatkan. Kemudian yang ketiga adalah al-qalbiyah yang terkena hati kita. Juga amat banyak bentuknya. Nah, kalau tiga-tiganya ini ternyata lengkap, sempurna, Masya Allah, orang yang berpuasa ini betul-betul akan meraih pahala yang berlipat-lipat tanpa hitungan. Maka patut kalau orang keluar dari Ramadan, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Karena apa? Karena di samping amalan puasa, barokah Ramadan itu juga luar biasa. Karena mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan untuk tetap bisa istiqomah dalam upaya meningkatkan amal ibadah kita selama Ramadan. Di samping kita harus berusaha menjaga siam ini sebaik-baiknya untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang menghapus nilai-nilai puasa. Ya, kita harus jaga betul. Dan sampai puasa itu batal, bukan batal puasanya, tapi batal nilai pahalanya. Kalau batal puasa mungkin jarang terjadi. Tapi batal nilai pahalanya itu mungkin banyak terjadi. Karena kita harus berusaha betul bagaimana kita menjaga diri kita masing-masing kita agar puasa kita terus bisa mendapat kebaikan dari Allah SWT. Itu saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan berbeda. Ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.